musical con Koharu sa u Koharu sa u kalau sapu hati ini hanya tu sendiri yang miliki dan cuma tu saja yang tempati. Jatuh cinta dengan koi. Kau tahu toh, satra bisa jauh kalau terada kobo. Bodoh amat dengdong yang tak suka tongku. Hubungan bikin iri banyak orang-orang. Karena tong dua lebih dari romantis. Ini nyata bukan sekedar kata-kata manis yang saya ucapkan. Kau dengar, sayang kau dengar. Satu nyaman cuma dengko saja. Terada koma lagi titik. Sama gertu berpindah-pindah. Satu atap satu rumah tong berdua selamanya. Tukar dendeng se. Putus sapu jantung hati paling manis se. Tara mungkin samo ganti. Terakan mo lego ko. Karena paling sayang ko dapat ko. Satarakan tak biar wo oh yeah. Come on baby please take my hand. Tara main-main macam anak lain. Trust me baby I'll be fine. Dalam nama just you my mind. You're my lover lover, still my lover lover. Trust your lover lover, serahkan kita pisah. In my heart, kau yang jadi tuan rumah. Di sapu mata kau paling berharga. Mati atau hidup nyawa kau yang pegang. Ada kau boleh hati dia akan tenang. Kalau jauh satrakan tenang. Cinta sekeras rantai dan bukanlah benang. Sapu cinta tetap heavy. Masih koi sabawa dalam rapping. Dong iri tara suka tombo story. Tra usah kau pikir kau tenang. Kau akan bahagia dengan sako aman. Tombo cinta sangat indah bagai mimpi. Sa akan jaga ini rapi. Hanya kau yang takut kau tarakan untuk sendiri. Apapun yang terjadi tong bersama lewati. Satrakan pergi, kau pegang sapu janji. Kau selalu di hati, di hati. Sapu sayang melebihi Romeo ke Juliet. Sapu cinta paling dalam dan tara akan meleset. Karena kau yang selalu hadir dan menemani. Tara akan menyesal paling sayang yang begini. Nona tara usah dengar orang. Bicara sampai hosta juga torang dua senang. Mau kesini, mau kesitu. Mau begini, mau begitu. Baby kau cuma satu sapu sayang paling jitu. Bersama kau yakin sampai selama. Nyatanya cinta ini rasa pun tetap sama. Dan tak akan berubah, cinta bukan percuma. Gandeng sampai pelaminan baby kau yang pertama. Percayakan kau pun hati itu biar saya yang jaga. Bukannya tinggi hati tapi memang saya yang bangga. Menjalani dengan kau itu sebuah karunia. Tuhan jaga torang dua dan selalu bahagia. Sayang kau sekali.